kesalahan yang telah ku buat. Hingga kau pun coba tepiskan aku dari jejak-jejak langkahmu. Maafkan aku siakan cintamu, menguburmu dalam kesendirian. Hingga ku sadari kaulah yang sempurna, yang mampu buatku lebih berarti. Berikanlah asa tanamkan kembali cintamu di hatiku. Sambut aku, dekat aku, karena kau yang selalu aku butuhkan. Ku tahu betapa dalamnya kesalahan yang tak ku buat. Kau pun coba tepiskan aku dari jejak-jejak langkahmu. Maafkan aku siakan cintamu, menguburmu dalam kesendirian. Hingga ku sadari kaulah yang sempurna, yang mampu buatku lebih berarti. Berikanlah asa untuk tanamkan kembali cintamu di hatiku. Sambut aku, dekat aku, karena kau yang selalu aku butuhkan. Selalu aku butuhkan.